بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني في الدين رحيمني ورحيمكم الله، الحمد لله الله سبحانه وتعالى sampai dengan detik ini, sampai dengan hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan kepada kita, mengkaruniakan kepada kita kenikmatan taufiq, kenikmatan hidayah untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bertakwa, selalu giat, rajin di dalam beribadah. Dan di antaranya adalah apa yang telah kita selesaikan tadi, yaitu salat subuh. Dengan salat subuh ini Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari sifat-sifat kemunafikan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Athqalus salah 'alal munafiqin al-'isha was-subh." Salat yang paling berat dikerjakan oleh orang-orang munafik adalah salat subuh dan salatul 'isha. Apabila ada seorang muslim tidak mengerjakan salat subuh, maka sungguh tertuduh pada dirinya ada sifat-sifat munafik. Oleh karena itu berbahagialah wahai muslim, jika Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan hatimu, membangunkan dirimu dari lelapnya tidur untuk menunaikan salat subuh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga dirimu. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal fajra fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah." Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunaikan salat subuh secara berjamaah, maka sungguh dia berada di dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia di dalam penjagaan Allah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, barang siapa yang mengganggu seorang muslim yang telah salat subuh pada pagi harinya, maka sungguh dia telah menentang jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara kenikmatan pula yang Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita, kenikmatan ilmu, yang mana kenikmatan ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Dengan ilmu inilah yang akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan ilmu inilah yang akan membuat kita mudah menuju tujuan kita, cita-cita kita, yaitu untuk mengharapkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah antum ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Allahu Akbar. Orang yang menuntut ilmu akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Karena dengan ilmu inilah yang dipelajari akan membimbing dia, menerangi dia, menyinari hatinya untuk bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang taat, mana yang maksiat. Dengan ilmu inilah dia selalu terbimbing dalam setiap gerak-geri dia, dalam setiap akidah dia. Dan ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Berbeda dengan orang-orang yang malas menuntut ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala ancam orang-orang yang enggan mendengarkan kajian-kajian ilmu dengan neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengkabarkan di dalam Al-Quran, kenapa mereka menghuni neraka? Kenapa mereka terjerumus dalam kemaksiatan, di dalam kesyirikan, dalam kebid'ahan, sehingga menjerumuskan mereka dalam neraka? Mereka mengatakan, waqalu law kunna nasma' aw naqil ma kunna min ashabis sa'ir. Unduru, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat apa? Surat apa? Surat apa dia? Tadi surat apa tadi? Al-Mulk. Ahsanta. Al-Mulk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalu law kunna nasma'u naqil ma kunna min ashabis sa'ir. Kalau seandainya dulu aku mau mendengar naqil dan mau memahami ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kunna min ashabis sa'ir. Niscaya aku tidak akan menjadi penghuni neraka as-sa'ir. Fa'tarafu bidzambihim. Mereka sekarang mengakui dosa-dosa mereka. Tatkala kapan? Sudah masuk dalam neraka sa'ir baru menyesal. Fa'tarafu bidzambihim. Baru mengakui kemaksiatan mereka, dosa-dosa mereka, kesyirikan mereka, kebid'ahan mereka. Fasuhkan li ashabis sa'ir. Rasakan ini. Rasakan, hai orang-orang yang durhaka. Rasakan, hai orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Rasakan, hai orang-orang yang menyekutukan Allah, membuat perkara-perkara baru dalam agama. Rasakan, fasuhkan li ashabis sa'ir. Kecelakaan bagi orang-orang yang menghuni neraka as-sa'ir. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekian banyak Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keutamaan ilmu. Dan sekian banyak Allah dan juga Rasulullah SAW mengingatkan bahayanya orang-orang yang berpaling dari ilmu. Hati-hati. Allah subhanahu wa ta'ala telah membacakan engkau, kepada engkau hai muslim, Al-Quran. Al-Quran di hadapanmu. Kalau engkau tidak memahaminya, maka engkau akan terancam dengan ancaman tadi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lagi dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Unduru, wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling dari zikir itu Al-Qur'an, enggak mau mengkaji Al-Qur'an, enggak mau mentadabburinya, menghayatinya dan mengamalkannya. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ancamannya apa? Allah akan berikan dia kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit di dunia, serba kurang, terus rakus dengan dunia, dan di alam kubur disempitkan kuburannya. wa nahsyurhu yaumal qiyamati a'ma. Demikian juga Allah akan bangkitkan, kami akan bangkitkan dirinya dalam keadaan buta. Balasan bagi orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, gak mau mengkaji Al-Quran, gak mau menghayati Al-Quran, gak mau mengamalkan kandungan-kandungan Al-Quran, Allah akan berikan ancaman kehidupan yang sempit di kehidupan dia, di alam kubur dia, dan juga nanti kehidupan yang sengsara di akhirat. Dan Allah akan bangkitkan di dalam keadaan buta. Kemudian mereka baru merengek-rengek di hadapan Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Padahal dulu kami melihat. Dulu kami bisa melihat dunia. Kenapa sekarang kami buta, gelap? Kenapa ya Allah? Kenapa engkau butakan kami? Unduru. Mereka menangis. Menyesal. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala berikan hukuman lagi. Bangkit dalam kubur. Dari alam kubur kubur ke padang mahsyar dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Allah menjawab. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tungsa. Ingat, dahulu telah dibacakan ayat-ayatku kepada kalian. Kalian membutakan diri. Maka pada hari ini pula kalian dilupakan. Sebagaimana kalian melupakan ayat-ayatku. Dulu kalian membutakan al-haq. Buta dengan al-haq. Buta dengan kebenaran. Buta dengan tauhid. Hari ini kalian dibangkitkan dalam keadaan buta. Sebagaimana dahulu kalian membutakan dari kebenaran. Ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara ancaman bagi orang-orang yang bermalas-malasan belajar ilmu agama. Hati-hati. Allah subhanahu wa ta'ala menurut Al-Quran untuk dikaji, untuk dihayati, untuk diamalkan. Bukan sekadar dipajang di bifet mereka atau di lemari-lemari mereka. Bukan. Al-Quran ya Muslim bukan diturunkan untuk sebagai hiasan lemari. Betapa banyak kaum muslimin mengumpulkan Al-Quran di rumah-rumah mereka. Ternyata hanya sebagai hiasan saja. Sungguh menyedihkan. Al-Quran hanya sebagai hiasan. Tanpa adanya bacaan, tanpa ada penghayatan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukurlah. Bersyukurlah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik dan hidayah. Kita bisa mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan kemudian mengamalkan Al-Quran, kemudian mengajarkan Al-Quran. Dengan inilah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita predikat menjadi manusia yang terbaik. Predikat menjadi manusia yang terbaik adalah dengan engkau mengkaji Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Manusia yang terbaik di antara kalian adalah man ta'allama Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Unduru. Predikat menjadi insan yang terbaik, predikat menjadi insan yang mulia di sisi Allah, bukan dengan S1, S2, S3. Bukan dengan sarjana-sarjana. Bukan dengan predikat doktor, profesor. Bukan. Jangan tertipu. Jangan tergiur. Wah, itu luar biasa. Itu kuliah S1, S2 sampai kedinginan S-nya. Ya. Pangkatnya luar biasa. Sudah profesor, doktor. Yang itu insinyur. Ini pilot. Jangan tertipu. Jangan tertipu dengan dunia. Dunia itu akan menghabisi mereka, akan menenggelamkan mereka, akan membuat lalai mereka dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kita harus bangga. Kenapa? Kalau kita betul ikhlas dan jujur dengan apa yang sedang kita nikmati ini, yaitu mengkaji Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, maka Anda menjadi insan yang bertakwa, insan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, yang paling baik di antara kalian adalah yang mengkaji Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an, bukan dengan pangkat-pangkat yang telah kami sebutkan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man yuridillah bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pada dirinya kebaikan, Allah akan berikan taufik bagi dirinya untuk tafaqquh fiddin, mengaji Al-Qur'an, mengkaji sunnah, dan paham dengan Al-Qur'an dan sunnah. Jadi alamat orang itu diinginkan, dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan pangkat, dengan dunia, dengan istana? Bukan. Bukan dengan itu. Alamat orang itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan adalah dia diberikan taufik untuk bertafaqquh fiddin sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, para salaf begitu semangat menyemangati anak-anaknya untuk belajar ilmu agama. Karena dengan ilmu inilah yang akan membuat manusia mulia di dunia maupun di akhirat. Dengan ilmu agama inilah yang akan membuat seorang muslim yang berilmu mulia, terhormat di hadapan manusia dan terlebih-lebih nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan satu kisah yang mana disebutkan oleh para ulama di dalam tarjamah mereka. Di antara yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala tentang kisah ulama, seorang ulama besar yaitu Hisham bin Ammar Ad-Dimashqi. Al-Muhaddith Al-Imam Hisham bin Ammar Ad-Dimashqi menceritakan pengalaman yang pernah dia alami di dalam awal menurut ilmu. Hisham bin Ammar rahimahullahu ta'ala mengatakan, ba'a abi baitan lahu bi'ishrina dinaran wajahazani lilhajj, falamma sirtu ila al-madinati ataitu majlisa al-imam Malik wa ma'i masail uridu an as'alahu anha, fa'ataituhu wa huwa jalisun fi hay'atil muluk wa ghilmanun qiyam. Kata Hisham bin Ammar rahimahullahu ta'ala, ayahku menjual rumahnya dalam rangka apa? Memberikan bekal untukku untuk pergi haji dan kemudian membekaliku untuk pergi ke kota Madinah. Falamma sirtu ila al-Madinah, ketika aku berjalan ke kota Madinah, ataitu majlis Malikin, aku mendatangi majlis al-Imam Malik. Dia masih kecil, Hisham bin Ammar masih kecil. Kemudian ayahnya menjual rumahnya dengan harga 20 dinar. Kemudian uang itu diberikan kepada anaknya, wahai anakku, pergilah engkau ke majlisnya Imam Malik di negeri Madinah. Pergilah wahai anakku, maka pergilah Hisham bin Ammar ke kota Madinah. Wa ma'i masail uridu an as'alahu anha. Aku mendatangi majlis Imam Malik dan aku memiliki beberapa permasalahan-permasalahan yang ingin aku tanyakan kepada Al-Imam Malik. فأتيته وهو جالس في هيئة الملوك وغلمان قيام والناس يسألونه وهو يجيبهم. Maka ketika aku mendatangi majlis Imam Malik, aku melihat Al-Imam Malik sedang duduk di kursi seperti kursi raja, wa ghilmanul qiyam, dan di kanan kirinya ada seorang penjaga pemuda yang menjaga Al-Imam Malik. Wa nasu yas'aluna wa huwa yujibuhum, dan manusia yang duduk beribuan duduk di hadapan Imam Malik, ya, bertanya kepada Imam Malik tentang masalah-masalah, dan kemudian Imam Malik menjawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan dari kaum muslimin. Falamma inqada al-majlis qultu lahu, maka ketika majlis telah selesai, aku berusaha merapat ke Imam Malik rahimahullah. Aku datang kepada Imam Malik, aku katakan kepada Imam Malik, hadithni, wahai Imam Malik, berikanlah saya hadith. Anak kecil semangat datang kepada Imam Malik meminta hadith. Kemudian Imam Malik mengatakan, iqra, kalau gitu baca, baca ini. Kebiasaan Imam Malik rahimahullah ta'ala itu bah, memberikan kitabnya kepada muridnya untuk dibacakan, sebagaimana Yahya bin Yahya, qara'tu ala Malik, ya, coba baca. Faqultu la bal hadithni, maka Hisham mengatakan, tidak, aku enggak ingin baca, aku pengin langsung dengarkan hadis saja. Berikan saya hadis melalui lisanmu wahai Imam Malik, ya, bukan membaca. Faqala iqra, Imam Malik mengatakan, ayo baca, baca kitab ini. Kemudian falam aktsatu alaih, maka kemudian aku ketika aku terus mengulang-ulang, ya Imam Malik, bacakan aku hadis. Wa Imam Malik, berikan aku hadis, bukan membaca, berikan aku hadis. Terus ulang-ulang-ulang, maka marahlah Imam Malik. Imam Malik marah, kemudian, ya gulam, qala ta'al, idhhab bihadha fadribhu 15. Fadhahaba bi fadarabani 15. Fabakaitu. Kemudian Imam Malik marah, wahai pengawal, bawa anak ini keluar. Bawa anak ini keluar, kemudian pukul dia 15 kali. Dibawa. Hisham bin Amr keluar dan dipukul sebanyak 15 kali. Sampai kemudian Hisham menangis. Karena apa? Sakit. Dipukul sakit enggak? Sakit. Kemudian ketika Imam Malik keluar, mendapatkan Hisham bin Amr sedang menangis. Qala li, madza yubkik? Madza yubkika? Imam Malik bertanya, hai anak kecil, hei, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis? Kemudian Hisham mengatakan, auja'tuka hadhihi ad-durrah, qultu inna abi ba'a manzilahu wa wajjaha bi ilayka kay atasharraf bik wa bi sama'i mink, fa darabtani bi ghayri jurmin wa la aj'aluka fi hillin. Wahai Imam Malik, saya menangis karena engkau telah melukai aku dengan pukulan-pukulan tadi. Wahai Imam Malik, bapakku menjual rumahnya untuk membiayai aku pergi menuju ke majlismu, agar aku bisa mendapatkan kemuliaan, kehormatan dengan hadis-hadis darimu, wahai Imam Malik. Tetapi apa yang didapatkan? Yang didapatkan malah pukulan demi pukulan. Padahal aku enggak punya dosa sama sekali. Apa dosa saya? Kenapa saya dipukul, wahai Imam Malik? Wala aj'aluka fi hillin. Saya tidak akan memaafkan engkau, wahai Imam Malik. Saya tidak akan memaafkan engkau. Kemudian Imam Malik mengatakan, fama kafaratu. Taib, kalau gitu, kira-kira apa tebusannya? Apa tebusannya biar engkau bisa memaafkan aku? Apa tebusannya? Qultu. Maka Hisham mengatakan, kafaratuhu an tuhaddithani bi 15 hadithan. Allahu Akbar. Kafaronya, berikan saya 15 hadis sebagaimana engkau pukul tadi dengan 15 kali pukulan. Balasannya, wahai Mamlik, berikan saya 15 hadis sebagai ganti rugi pukulan, 15 kali pukulan yang telah engkau berikan kepada saya. Qala fahaddathani bi 15 hadithan. Kemudian Imam Malik memberikan 15 taib. Oh, kafarahnya 15 hadis. Hah? Sebagai ganti pukulan tadi. Taib. Fahaddathani. Kemudian Imam Malik memberikan hadis. Qala hadathana. Qala hadathani. Diberikan kepada Hisham bin Amr berapakah? 15 hadis. Masya Allah. Ya. Semangat. Kemudian Hisham mengatakan setelah mendengar 15 hadis dicatat satu persatu sama Hisham bin Ammar. Maka Hisham mengatakan kepada Imam Malik, ya Imam Malik, zidni minal darb wa zidni fil hadith. Allahu Akbar. Wahai Imam Malik, ayo pukul lagi aku wahai Imam Malik, dan tambah lagi hadisnya. Allahu Akbar. Ya, minta dipukul lagi. Kalau seandainya satu hadis harus dengan satu pukulan, maka silakan wahai Imam Malik, pukul saya satu kali pukulan dengan satu hadis. Luar biasa. Fadhahika al-Imam Malik. Maka Imam Malik pun tersenyum dan tertawa. Masya Allah, anak ini luar biasa. Qala idhab. Sudahlah, kalau kamu pergi, nanti belajar lagi. Unduru ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kisah ini kita bisa mengambil 5 faedah. Faedah yang pertama, i'tina'u as-salaf as-salih fi tarbiyati auladihim ala al-ilm. Di dalam faedah ini memberikan faedah kepada kita perhatian para salaf yang saleh, ulama-ulama yang terdahulu, di dalam memberikan semangat pendidik kepada anak-anak mereka untuk belajar ilmu agama. Faedah yang pertama, perhatian para ulama-ulama salaf di dalam mendidik anaknya untuk semangat mengkaji ilmu agama. Dari sisi mana? Dari sisi orang tua Hisham bin Ammar menjual rumahnya untuk apa? Membiayai anaknya Hisham bin Ammar agar bisa pergi ke majelis Imam Malik di kota Madinah, dari kota Damaskus sampai kota Madinah, dijual rumahnya. Inna kamu belajar dengan uang ini, pergi. Luar biasa. Belajar Hisham bin Ammar dan berangkat ke majelis Imam Malik. Inilah sepatutnya untuk kita contoh sebagai para orang tua, bahwasanya namanya mondok, namanya belajar itu butuh biaya. Berarti apa? Siap-siap wahai orang tua untuk apa? Mengeluarkan dana, mengeluarkan biaya untuk belajar anak-anak Anda. Tidak bisa namanya belajar itu gratis. Tidak. Kata al-imam Syu'bah rahimahullahu ta'ala, man talabal ilma aflas. Orang-orang yang mau belajar ilmu agama, maka siap-siap bangkrut. Hati-hati. Orang yang belajar ilmu agama, maka siap-siap bangkrut. Kenapa? Harus melakukan perjalanan. Mau ke Yaman, mau ke Jember, atau ke Saudi, belajar ilmu agama. Butuh biaya? Butuh. Beli buku, kemudian untuk makan selama belajar, butuh biaya. Makanya siap-siap jadi orang yang bangkrut. Artinya apa? Siap mengeluarkan biaya besar. Makanya fabarakallahu fikum wahai para orang tua, jangan pelit-pelit di dalam mengeluarkan uang untuk membiayai pendidikan anak-anak Anda. Karena apa yang Anda keluarkan dalam membiayai anak-anak Anda dalam belajar ilmu agama, Allah subhanahu wa ta'ala akan ganti. Baik di dunia maupun nanti di alam kubur sebagai shadaqatun jariyah. Ini faedah yang pertama. Seorang muslim harus betul-betul memiliki perhatian terhadap pendidikan anak-anaknya. Apalagi di zaman sekarang, zaman penuh dengan fitnah. Fitnah itu syubhat dan syahwat. Kalau dua fitnah ini tidak dibentengi dengan ilmu, maka anak-anak kita akan terbawa. Kalau kena fitnah syahwat, maka hilang dengan syahwat-syahwat manusia. Duduk di internet, duduk dengan orang-orang minum khamer, atau para perokok, atau dengan para gelandangan di pasar-pasar, atau mungkin di perzinaan, na'udzubillah. Kalau terkena fitnah syahwat, enggak punya ilmu, sehingga pak syahwatnya lebih dikedepankan. Kalau kena fitnah itu syubhat, hati-hati, bisa kena hajuri atau ma'bari atau MLM atau halabiyun. Syubhat-syubhat mereka luar biasa. Kalau anda enggak pandai-pandai memilih pondok pesantren, akan terbawa arus gelombang syubhat-syubhat mereka. Pilih sebagai bentuk kasih sayang anda kepada anak anda, pilih pondok yang terbaik untuk anak-anak anda, yang bisa mengajarkan anak anda kepada kesolehan, ketakwaan, dan siap-siap juga mengeluarkan biaya. Jangan kemudian mengatakan sebagaimana syubhatnya orang-orang hajuri, ya, mondok ada SPP-nya. Ya. Apa itu? SPP-SPP di mana enggak ada salafnya, kata siapa? Enggak ada salafnya. Para ulama mengeluarkan biaya dalam menuntut ilmu. Ya memang betul, ketika kita di Damaj, kemudian di Fiyush, kita gratis. Enggak perlu bayar SPP. Kenapa? Karena mohsininya miliaran. Membantu tiap bulan. Lah kalau pondok kita, siapa yang bisa membiayai? Ya, sarana dan prasarana, akomodasi, kegiatan-kegiatan dakwah di pondok kita, siapa? Enggak ada yang menyumbang sampai miliaran. Sehingga fa barakallahu fikum, tentunya butuhnya ta'awun antara pihak orang tua dengan pihak pondok. Pihak pondok memberikan ilmu, dan pihak orang tua membantu perjalanannya pondok dengan apa? Membayar SPP sebagai bentuk ta'awun, timbal balik atas jasa-jasa pondok tersebut. Kita lihat Hisham bin Ammar, wahai orang tua, menjual rumahnya untuk menuntut ilmu. Dan inilah yang disebut oleh para ulama, sampai dikisahkan Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala menjual seluruh isi rumahnya untuk menuntut ilmu. Dijual lemarinya, dijual kursinya, di semua yang ada dalam rumah dijual. Habis. Pulang Imam Malik bingung, mau jual apa lagi? Termenung Imam Malik melihat ke atap rumah. Masih ada atap rumah. Satu persatu semua atapnya diambili, kayu-kayu diambili, dijual. Dan uangnya digunakan untuk menuntut ilmu. Rumahnya tanpa atap. Pernahkah anda mengalami yang seperti ini? Ya. Dengan keikhlasan inilah mereka para ulama menjadi imam-imam agama Islam, menjadi imam-imam sunnah, karena bah keikhlasan dan perjuangan serta pengorbanan mereka. Kita lihat Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala ketika berjalan di pasar mendapat, ya subhanallah, ada kitab yang bagus. Ya, bingung, rokok-rokok gak punya uang. Tau rokok-rokok ya. Raba-raba kantong gak ada uang. Kalau saya pulang, ambil uang, belum tentu kitab ini masih ada. Pasti hilang. Atau dibeli sama orang lain. Langsung dilepas bajunya. Dilepas gamisnya, dijual. Dan kemudian gamisnya, apa hasilnya untuk membeli kitab tersebut. Luar biasa. Para ulama. Sampai-sampai Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menjual seluruh apa yang ada dia punya. Sampai kemudian teman-temannya bingung, mana Imam Bukhari, kok gak kelihatan? Ternyata pak, dia ada di sebuah rumah dalam keadaan telanjang bulat, gak punya pakaian. Habis pakaiannya untuk dijual menuntut ilmu. Kemudian temannya datang ngasih pakaian dan ngasih uang. Unduru, sampai-sampai gak punya pakaian. Artinya mungkin telanjang gak tanjang bulat, artinya gak punya pakaian untuk berangkat menuju ilmu. Pernahkah kita mengalami yang demikian? Pernahkah kita sampai seperti itu perjuangannya? Makanya fabarakallahu fikum, keberhasilan kita jauh kalau dibandingkan dengan keberhasilannya para ulama-ulama kita. Kenapa? Karena keikhlasan, perjuangan dan pengorbanan kita belum apa-apa dibandingkan dengan ulama-ulama yang terdahulu. Sampai menjual rumahnya. Sampai-sampai Waqi' bin al-Jarrah rahimahullahu ta'ala datang kepada Al-A'mash Sulaiman bin Mihran. Ya Amash, berikan saya ilmu, berikan saya hadis. Hadis, tapi syaratnya apa? Satu hadis 1000 dirham. Allahu Akbar. Satu hadis harus ada dirham. Maka kemudian Waqi' bin al-Jarrah pulang ke rumahnya. Al-Jarrah ayahnya adalah bendahara negara, sekretaris atau bendahara negara. Maka kemudian, wahai ayahku, Al-A'mash tidak memberikan saya hadis kecuali dengan uang. Oh, berapa uangnya? 10.000 dirham untuk 10 hadis. Taip. Nih, uang. Kalau mau lebih, nih, tak kasih lebih. Yang penting dapat ribuan hadis. Diberi uang oleh ayahnya untuk datang ke Al-A'mash. Wahai Al-A'mash, ini uangnya, mana hadisnya? Luar biasa. Siap-siap mengeluarkan biaya untuk keberhasilan anak-anak kita. Ini faedah yang pertama. Bahwasanya para ulama begitu besar perhatian mereka terhadap pendidikan-pendidikan anak mereka. Karena sebagaimana telah kita sebutkan, ilmu itu keutamanya luar biasa. Ya, keutamanya luar biasa. Beli ya. Habis. Baik, kita singkat. Yang kedua, faedah yang kedua. Hirsus salafi 'alal 'ilmi wa tahammulil adza fihi. Faedah yang kedua, semangatnya salaf di dalam belajar dan sabarnya mereka di dalam menuntut ilmu. Sampai-sampai siap dipukul kalau seandainya hadisnya itu harus dengan satu pukulan. Mau tak pukul? Dapat satu hadis. Mungkin kalau seandainya kita yang jadi Hisam bin Amr, mungkin sekali dipukul, kurang ajar, awas kamu Imam Malik ya. Tak bawa pasukan. Anak datang belajar-belajar malah ini. Mungkin kalau kita pak ngambek, ya pulang mungkin, nangis. Coba, tapi enggak. Hisam bin Amr tidak putus asa. Bersabar menunggu Imam Malik. Ya. Kemudian minta kafarah dari Imam Malik. Wah Imam Malik, saya minta tebusan. Saya enggak mau maafkan kamu sebelum saya ditebus pukulan tadi. Apa tebusannya? Satu hadis, satu pukulan dengan satu hadis. Coba saya tanya kepada anak-anak di sini. Ya. Ya, kalau seandainya kita menjadi Hisam bin Amr, kira-kira belajar enggak? Anak yakin kita enggak belajar. Alasan saya sendiri secara pribadi, mungkin langsung pulang ke rumah. Awas, enggak pernah mau belajar sama Imam Malik selama-lamanya. Masa udah korban rumah, korban perjalanan jauh, pur datang ke sana malah dipukuli. Subhanallah, enggak ada dosa padahal kalau dipukul. Mungkin seperti itu. Tapi Hisam bin Amr tidak. Sabar. Inilah para ulama, kenapa mereka berhasil? Karena kesabaran mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ. Kami jadikan di antara mereka imam-imam, pemimpin-pemimpin dalam agama. Ya. Ketika pak, يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Ya. Yang mana mereka terus memberikan hidayah dengan perintah-perintah kami. Lama sobaru. Kapan mereka diberikan kemuliaan menjadi imam-imam agama ini, pemimpin-pemimpin umat? Lama sobaru wa kanu bi ayatina yuqinun, ketika mereka bersabar dan yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Kata al-imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bisabri wal yaqin tunalu imamatuddin. Dengan kesabaran dan keyakinan akan tercapai, akan diraih kepemimpinan di dalam agama ini. Sehingga fabarakallahu fikum, siapa yang enggak bersabar dalam berilmu enggak akan sukses. Baru dipanggil sama ustadznya atau musyrifnya, salah sedikit dipukul, langsung lapor, "Bi, tolong Bi, jemput saya Bi, anak enggak mau bodoh lagi di mujur." "Kenapa?" "Ustadz yang mukul saya." "Baru salah sedikit dipukul, pulang Bi, pulang." "Enggak sabar nak, enggak bisa, pulang pokoknya." Begitu. Ini sebagian anak-anak seperti itu. Semoga tidak terjadi di mujur. Ya. "Cik, pukul." "Siap Ustaz." "Dipukul sudah." "Alhamdulillah, semoga sebagai kafarah kesalahan saya." Ya. Satu contoh, saya pernah punya murid di Ambon. Dia salah, melakukan kesalahan. Kemudian langsung karena kesalahan tersebut saya skors, suruh pulang ke rumah. "Kamu pulang ke rumah, duduk di rumah selama 1 bulan. Belajar sama orang tua, ilmu apa, akhlak yang baik sama orang tua, baru belajar." "Kenapa?" "Karena tanggung jawab yang pertama akhlak anak-anak adalah para orang tua. Tolong Bapak, ini anak Anda diambil, didik yang baik-baik. Kalau sudah baik, silakan mondok lagi." Pulang, bapaknya marah. Langsung dipukul bertubi-tubi sampai kemudian ayah apa pamannya, ibunya, kakaknya mencegah. "Jangan, jangan dipukul, dipukul." Kata anak tersebut, "Umi, kakak, tolong. Ya, pergi kalian, menyingkir. Saya yang salah. Abi, silakan Bi, pukul Bi. Semoga dengan pukulan ini saya bisa sadar menjadi anak yang baik." Luar biasa. Ya. Alhamdulillah setelah pulang, ya setelah dipukul sampai anak, orang tuanya ketika melihat dia pasrah dipukul dan kemudian mengakui kesalahannya sampai orang pamannya apa pamannya kemudian kakaknya membela, disalahkan, "Jangan, jangan bela saya salah, saya siap mendapatkan hukuman dari ayah." Pulang-pulang ke pondok lagi, alhamdulillah sudah banyak perubahan. Inilah yang kita inginkan. Di dalam menurut ilmu harus sabar. Sabar dalam menghadapi makanan. Kok jangannya kangkung terus ya? Jangannya tempe terus. Gitu loh. Padahal di rumah masya Allah ayam. Walaupun utang-utang. Ya. Alhamdulillah di rumah. Ternyata di sini luar biasa. Ada teman ya. "Gimana mondok petangga?" "Betapa. Terong terus." Jadi buta terong nanti. "Umi masak apa?" "Masak ayam." "Wah enak sekali yuk. Pulang om." Subhanallah. Ya ini pulang akhirnya. Pulang ke rumah. Gak betah di pondok. Ya. Kenapa? Tadi. Gak sabar dengan makanan. Makanannya apa di sini? Enak atau enggak? Enak ya. Ini. Jadi fabarakallahu fikum, ini faedah yang kedua. Harus sabar di dalam belajar. Sabar di dalam apa? Menghadapi akhlaknya gurunya. Terkadang mungkin Anda menilai akhlak buruk guru Anda. Kata para ulama, harus bersabar di dalam menghadapi akhlak buruk sang guru. Kalau kita enggak bisa bersabar dengan menghadapi kekurangan guru kita, kita akan enggak sukses. Satu contoh. Al-Amash rahimahullahu taala itu kalau belajar ya, kalau ada satu saja yang bergerak, pulpennya diletakkan, ilahuna, assalamualaikum. Gak jadi belajar. Jadi kitab, buku di depan, dan tulisan pulpen harus di tangan. Gak boleh diletakkan. Kalau ada yang meletakkan pulpen, selesai. Majelisnya bubar. Luar biasa, sambil belajar, sambil lirik. Siapa yang bergerak, kemudian pulpennya diletakkan, ilahuna, tafadhalu barakallahu fikum. Luar biasa. Coba kalau antum seperti ini. Mungkin kalau kita hidup di zaman salaf gak dapat ilmu. Ya, kenapa? Wong tiap hari masya Allah gini. Kalau taklim khusyuknya gitu loh. Ya. Ustaznya gak bertanya, jawab iya terus. Ini musibah. Ya. Orangnya gini gak dapat ilmu di zaman Abbas, diusir. Ya. Dikeroyok sama teman-temannya. Gara-gara kamu, kita gak jadi ilmu, gak dapat ilmu. Kalau ngantuk kok di belakang gitu loh. Jangan di depan. Begitu. Kemudian, sampai-sampai kemudian, Al-Amash rahimahullah ta'ala memiliki penyakit rabun. Al-Amash artinya rabun. Kalau sudah senja, sudah gak bisa melihat manusia dengan baik. Subhanallah, ketika qala hadatsana, qala hadatsana, ludah di situ ada muridnya. Bahasa kuyup. Sama temannya, "Hawas, jangan bergerak. Jangan bergerak. Kalau bergerak bubar majelisnya." Ayo sabar ya Allah, diludahin sama Abbas. Kira-kira kita bagaimana kalau yang seperti ini? Ya? Luar biasa apa sabarnya para salaf. Al-A'masy rahimahullah ta'ala luar biasa, paling pelit dan paling disiplin di dalam mengajari ilmu. Sampai-sampai ada orang datang belajar ke Al-A'masy. Sabarnya para ulama. Ayo kita belajar, belajar. Baru sampai di halaman rumah, langsung Al-A'masy ambil anjing dikeluarkan. Kejar tuh murid-murid itu, biar gak kesini. Lari semuanya murid-muridnya. Karena dikejar anjing. Al-A'masy orangnya paling disiplin. Ingat tes. Sampai di mana sabarnya mereka dalam menuntut ilmu. Sama seperti itu, bayangkan. Sampai kemudian datang lagi, berhasil anjingnya enggak ada. Berhasil duduk bertamu. Mas, kami ingin belajar. Oh, silakan duduk-duduk. Ambil makanan. Makan dulu, ya. Kemudian baru nanti belajar. Makan lagi. Kenyang. Datang lagi. Ini makan lagi. Sampai kenyang. Oh, ya kalau belum habis makananku belum boleh belajar. Subhanallah, dipaksa makan. Hanya mau gak mau makan lagi sampai mau ngantuk-ngantuk karena udah kenyangan. Nah itu sudah makan habis, bingung Al-A'masy. Waduh, makanannya habis ini. Tinggal loh makanan kambing. Dia ambil ini makanan kambing. Makan sekarang. Kalau gak belajar, wah Allah gimana? Makan kalau gak pergi. Subhanallah. Ini Al-A'masy rahimahullahu taala. Ya, lihat. Dikerjani seperti ini, Pak Wadubrinya. Untuk apa? Mengetes kesabaran mereka dalam belajar. Tapi mereka subhanallah, enggak putus asa. Terus, kalau kita mungkin apa? Dispatani, awas. Ya, aja maning-maning, belajar sama Al-A'masy. Ya, dikerjani tok, orang lihat apa-apa, uliya belak. Makanan kambing. Sampai-sampainya pinter ketika mengumpulkan jenazah. Muridnya, ya, gandeng Al-A'masy, ya, dibawa muter-muter. Al-A'masy kan agak berabun, dimuter-muter. Saya mau mana nih? Nggak tahu Al-A'masy, nggak tahu saya mana ini. Sudah Al-A'masy, kamu pulang sendiri ya. Ditinggal sama muridnya. Duh, karena sudah tahu dalam senja, nggak bisa melihat jalan, nggak bisa pulang. Awas ya, kamu tadi mengajak saya jalan-jalan. Ya, sekarang mau ditinggalkan sendirian, nggak bisa Al-A'masy. Ana mau pergi, ana mau belajar. Mau dapat hadis dari ulama itu. Ya. Nggak, tolong antar saya, nanti kamu baru belajar di ulama itu. Nggak, ana nggak mau. Kecuali dengan syarat kasih saya hadis. Kamu kasih hadis, baru saya antar ke rumahmu, wahai Al-A'masy. Kata Al-A'masy, taip. Mati ini kurang asem ini. Murid ngerjani aku ya. Taip, silakan. Kamu tulis hadisnya. Ini kata Al-A'masy, kalau hadisnya berhenti, berarti berhenti pula ya jalannya. Terus, qala hadatsani, tulis sama muridnya. Gandeng. Ayo Al-A'masy berhenti. Berhenti ya berhenti, ana pulang. Nah, gitu. Terus sampai akhirnya menjelang sampai di rumah, sang murid lemparkan bukunya di jalan. Lempar, kenapa? Nanti bisa direbut sama Al-A'masy. Betul, sampai di rumah, pegang tangannya. Mana bukunya tadi? Mana buku yang kamu tulis tadi, mana? Oh, sudah saya lempar tadi di sana, di jalan. Ya, awas kamu ya, kata Al-A'masy. Ya, hai murid, ada apa Al-A'masy? Kamu tahu, semua hadis-hadis yang saya sebutkan tadi, semuanya dhaif. Semua hadis lemah. Nah, gitu. Kata muridnya, gak apa-apa. Ya, ana gak percaya, ana yakin orang Al-A'masy itu orangnya jujur. Gitu. Gak mungkin ngasih hadis yang dhaif kepada saya. Assalamualaikum. Pergi. Ya subhanallah. Begitu. Ya. Sampai-sampai ada yang mengerjainya pak. Nyukur rambutnya. Dicukur rambutnya cuma separoh tok. Langsung ditinggal pergi. Hei, ini kok baru separoh kok boleh ditinggal. Ada gak ngelanjutin sebelum kasih hadis. Kalau sudah kasih hadis baru saya lanjutin. Ya subhanallah, murid-muridku pintar-pintar ini. Ya. Akhirnya dikasih hadis baru dipotong lanjutannya. Tapi faedah yang ketiga, Al-hirsu ala talabil ilmi mundu sigari warrihla fi talabihi wa huwa gulamun kama dhukir. Faedah yang ketiga adalah semangat menurut ilmu mulai semenjak kecil. Semangat menurut ilmu mulai semenjak kecil. Dan inilah sangat penting untuk kita berikan semangat kepada anak-anak kita. Belajar di usia kecil, seperti kata para ulama, al-hifdhu fis sighari kanaqshi fil hajari. Kata para ulama, menghafal di usia kecil seperti mengukir di atas batu. Artinya Pak, kalau menghafal di usia kecil itu tidak mudah lupa. Memang sulit ngukir di atas batu, tapi kalau sudah jadi, kena air, kena debu, kena apa, enggak akan hilang. Sulit hilangnya. Sebagaimana ketika kita menghafal di usia kecil, ya, itu luar biasa. Cepat, kadang mungkin sabar, agak sulit, tapi kalau sudah hafal, sulit hilangnya. Coba saya tanya kepada bapak yang tua-tua, ya, coba suruh menghafal, al-ikhlas saja mumanya. Waduh, luar biasa, mungkin setahun baru bisa hafal. Ya, sulit. Wal-hiftu fil-kibari kan-naqshi fil-ma'i. Menghafal di usia besar, seperti apa? Mengukir di atas air. Mengukir di atas air mudah apa enggak? Mudah. Bikin A. Ya, tapi apa? Langsung hilang. Menghafal di usia besar, usia dewasa, seperti mengukir di atas air. Mudah tapi apa? Cepat hilang. Inilah. Fabarakallahu fikum. Pentingnya kita, wahai para orang tua, untuk menyemangati anak kita, menghafal Al-Quran di masa-masa mereka masih kecil. Ibnu Abbas rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Al-Bukhari, mereka belajar dari usia kecil. Dalam keadaan mereka Pak, yatim. Al-Imam Asy-Syafi'i yatim. Enggak punya bapak ketika kecil. Tapi Pak, sabar dalam menurut ilmu sehingga dia berhasil jadi imam. Padahal enggak punya ayah ketika kecil. Al-Imam Al-Bukhari, nasya yatiman, juga lahir dalam keadaan yatim, enggak punya bapak. Bisa jadi ulama besar ketika apa? Bersungguh-sungguh dan bersabar. Sehingga fa barakallahu fikum, tidak ada namanya kesuksesan kecuali dengan apa? Kesabaran dan kesungguh-sungguhan. Usia kecil adalah usia emas. Harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai disia-siakan oleh anak. Kalau sudah dewasa, walah sudah pikirannya mungkin pengen wanita, pikirannya dunia, pikirannya yang macam-macam. Tapi ketika usia kecil, ya tidak ada yang dipikirkan dia kecuali apa? Belajar dan belajar tenang. Enggak ada pikiran yang macam-macam. Kita lihat ya, Hisham bin Ammar semangat dalam belajar. Kemudian faedah yang keempat, ijlalun nas fi dzalikal waqt. Ijlalun nas lil ulama fi dzalikal waqt. Pengagungan manusia kaum muslimin terhadap para ulama, ya, mereka betul-betul mengagungkan para ulama, didudukan di tempat yang tinggi, kemudian mereka belajar, menghormati, mendengarkan dengan baik. Inilah sepantasnya bagi para penuntut ilmu, ya. Ketika ustadznya sedang ngajar, didengarkan baik-baik, bukan malah ditinggal tidur, ya, bukan malah ditinggal melamun, mikirkan yang kesana kemari. Tidak. Salah satu bentuk penghormatan seorang thalabul ilm kepada ustadznya, kepada gurunya, kepada ulamanya, ketika mengajar, dia dengar dengan baik-baik, dicatat dengan baik-baik. Tidak ada yang dipikirkan kecuali apa? Konsentrasi mendengarkan ulamanya atau ustadznya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, julusul ulama linas litta'lim wal ifta. Duduknya para ulama di tengah-tengah manusia untuk memberikan pengajaran ilmu dan memberikan fatwa. Ini sepantas bagi para ustaz, ya, belajar itu dengan sistem ta'lim, halaqoh-halaqoh. Ya, bukan dengan istilahnya fabarakallahu fikum apa yang sekarang dilakukan oleh roja. Ya, dengan TV-TV yang seperti itu. Atau dengan panggung-panggung. Ya, bukan. Ta'lim bukan dengan cara model panggung-panggung. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian da'i-da'i. Ya, da'i-da'i NU Nusantara, NU Santara. Ya, kemudian da'i-da'i Roja'iyun. Kemudian da'i-da'i Na'am Halabiyun. Ya, Ini mereka menggunakan apa? Sistem ta'lim dengan apa? Dengan cara panggung. Ini bukan cara-caranya salafus soleh. Ya. Cara belajar yang baik, yang barokah adalah dengan duduk dan kemudian membiarkan manusia berkeliling dan engkau mengajarkan satu persatu Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah kisah dari Hisham bin Amr dan lima faedah yang bisa kita petik dari apa yang telah kita dengarkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya untuk selalu semangat di dalam mengkaji ilmu agama sehingga kita bisa meraih menjadi insan yang terbaik, sehingga kita bisa meraih predikat menjadi manusia yang terbaik, manusia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan istiqomah kepada kita untuk kita terus belajar sampai kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ada benarnya itu murni datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila ada salahnya, selama saya duduk di hadapan antum, baik tadi malam maupun hari ini, ada bahasa yang kurang berkenan atau salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahu li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.